Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqina wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, Allah Ta'ala masih memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita, kenikmatan kesehatan, nikmat waktu luang yang dengannya kita bisa menghadiri majelis ta'lim ini. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ta'lim ini, Allah Ta'ala membukakan pintu kedekatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan bersama. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita bahas adalah sebuah judul, Ketika Umat Telah Bertauhid. Yang inti daripada kajian kita adalah bahwasannya tauhid jika telah berakar dalam diri seorang muslim, maka akan membuahkan faidah yang sangat banyak. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang Islam, maka sesuatu yang tidak mungkin adalah kita memutuskan sejarah antara kita sebagai umat Islam dengan umat-umat yang telah mendahului kita. Mereka, pendahulu-pendahulu kita, orang-orang saleh yang telah mengisi dunia dengan indahnya Islam. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah dipilih oleh Allah azza wa jalla untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan syariat Islam di muka bumi ini. Mereka dipilih oleh Allah azza wa jalla untuk menyaksikan turunnya Al-Qur'an kepada umat manusia sebagai bimbingan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik yang tazkiyah, yang pengakuan kebaikan mereka berasal langsung dari Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Apakah ada di antara kita yang hidup bersama Nabi? Tidak ada. Tetapi ayat ini turun kepada orang-orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas. Yang dilahirkan ke tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Yang memerintahkan kepada kebaikan. Watanhauna 'anil munkar. dan melarang daripada segala macam bentuk kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian itu beriman kepada Allah. Bukan hanya dari Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan tazkiyah, memberikan pengakuan tentang kebaikan mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku, kata Rasulullah. Siapa yang hidup di masa Rasulullah? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya lagi. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelahnya lagi. Inilah kebaikan yang dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sungguh membanggakan kalau seandainya yang memberikan tazkiyah itu adalah penguasa langit dan bumi. Sungguh membanggakan ketika yang memberikan tazkiyah adalah seorang yang tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Terkadang di antara kita yang berbangga dengan tazkiyah, dengan ijazah yang kita miliki. Sebagian kita mungkin pernah belajar kepada Ustadz Fulan, sebagian kita mungkin pernah belajar kepada Syekh Fulan, kepada ulama Fulan. Kemudian dia mendapatkan tazkiyah untuk menyampaikan ilmu yang dia pelajari darinya. Terkadang kita berbesar dada, membanggakan diri. Karena apa? Karena ada pengakuan dari manusia. Tetapi lihatlah ketika yang memberikan pengakuan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika yang memberikan pengakuan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala menyebutkan tentang dirinya, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Siapa yang lebih benar ucapannya dari ucapan Allah? Siapa yang lebih benar ucapannya dari ucapan Allah? Tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Muhammad berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang dia bicarakan, apa yang dia sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menyematkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah gelaran yang tidak akan disematkan kepada yang lainnya. Radiyallahu anhum waradu'an. Ada empat ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan radiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka ridho juga kepada apa yang mereka dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, kalau kita mau berbicara tentang orang yang paling kuat keimanannya, maka merekalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau berbicara tentang orang-orang yang paling getol dalam peribadahan, maka kita dapati yang patut menjadi panutan kita adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau berbicara tentang akhlak, kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh suatu kaum, maka merekalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita. Mereka adalah umat dengan sejuta kebaikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kepada hadirin sekalian untuk menyimak sepenggal kisah kehidupan mereka di awal sejarah Islam di bawah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang pertama adalah kisah tentang Sumayyah binti Khayyat syahidah pertama di dalam Islam, termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sumayyah, dia adalah seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh Abu Hudzaifah bin Mughirah. Singkat cerita, Sumayyah ini dinikahkan dengan Yasir, seorang pendatang yang hidup di kota Makkah. Dia bukan berasal dari Makkah, sehingga nanti ketika terjadi permasalahan dengan penduduk Makkah, maka tidak ada seorang pun yang membelanya. Ketika menikah, Sumayyah dengan Yasir ini dikaruniai dua orang putra, yang pertama bernama Ammar dan yang kedua bernama Ubaidullah. Ketika Ammar bin Yasir beranjak dewasa, Ammar bin Yasir ini mendengar dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala membukakan hatinya, melampangkan jiwanya untuk menerima Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ammar bin Yasir mendengarkan pemaparan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langsung terpatri dalam diri beliau kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kemudian Ammar bin Yasir ini pulang ke rumahnya dan memaparkan kepada kedua orang tuanya untuk masuk Islam. Bapaknya dan ibunya menerima seruan Islam tersebut, dan Sumayyah menjadi orang yang ketujuh masuk Islam pertama kali. Dari sinilah permulaan sejarah yang mulia, sejarah yang besar yang dijalani oleh Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha. Bani Makhzum yang dahulunya sebagai tempat berlindung Yasir, suami Sumayyah, ketika mendengar bahwasanya Yasir beserta istrinya masuk Islam, maka tidak membiarkan begitu saja. Ditangkap Yasir dan istrinya serta anaknya Ammar, dan ketika itu bersama sahabat-sahabat yang lain seperti Bilal dan juga sahabat yang lainnya, dibawalah Sumayyah ini ke padang pasir ketika musim panas dan terik matahari yang membakar. Dipaksa untuk kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Kemudian ditaburilah Sumayyah ini dengan pasir yang terbakar oleh terik matahari. Mungkin hadirin sekalian membayangkan dengan panas dan terik matahari yang ada di negeri kita. Sangat jauh sekali bedanya. Gak ada apa-apanya panas matahari di kita. Sebagai gambaran, yang kita hadapi kalau kita hidup di padang pasir adalah seorang yang mau masuk masjid. Jaraknya beberapa ratus meter, di sana ada tempat mengambil air. Dan di sana ada pendingin air. Banyak di antara orang sana biasaannya adalah ketika musim panas hendak masuk masjid, mereka menyiram seluruh tubuhnya dengan air dingin. Berjalan berapa ratus meter saja, ketika masuk masjid air sudah tidak menetes lagi, sudah kering. Karena apa? Saking panasnya. Terbayang bagaimana seorang wanita diletakkan di padang pasir, disiram dengan pasir yang panas. Kalau kita saja mau pakai apa, kalau enggak pakai sendal, kita mungkin kaki kita itu melepuh untuk berjalan di atas pasir yang kena terik panas matahari. Tetapi lihatlah keteguhan hati Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak terdengar tangisan sedikit pun. Tidak pernah terdengar rintihan sedikit pun darinya. Yang ada hanyalah ahad, ahad, ahad, sebagaimana hal itu diulang-ulang juga oleh sahabat yang lain, Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, menyaksikan secara langsung bagaimana keluarga Yasir ini disiksa oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengadahkan kedua tangannya berdoa kepada Allah, memberikan hiburan kepada mereka. Sabran ala Yasir, fa inna ma wa'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji bagi kalian adalah surga. Ketika mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sumayyah semakin kuat keimanannya. Dia mengatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. "Wa inna wa'adakal haq." Dan sesungguhnya janjimu adalah benar, tidak tergoyahkan sedikit pun dengan siksa yang dia rasakan. Ini adalah kisah pertama sepenggal kehidupan keluarga Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun kisah yang kedua adalah kisah sahabat yang bernama Ma'is bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang bernama Ma'is bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin kalau berbicara tentang Anas bin Malik, kita sering mendengar Anas bin Malik dalam beberapa hadis. Kita debatkan riwayatnya adalah Anas bin Malik, tetapi ini adalah Ma'iz bin Malik. Suatu hari sahabat Ma'iz bin Malik ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, tahhirni." Wahai Rasulullah, sucikanlah aku. Sahabat Ma'is datang menemui Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sucikan aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang dikatakan oleh Ma'is bin Malik ini dengan mengatakan, "Celaka kamu. Kembali engkau istighfar kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah." Kemudian Ma'is bin Malik ini mundur beberapa langkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian maju lagi untuk yang kedua kalinya mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni." Wahai Rasulullah, sucikan saya. Kemudian jawaban Rasulullah adalah sama, beristighfarlah dan bertobatlah kepada Allah. Kemudian dia mundur lagi beberapa langkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan maju lagi untuk kali keberapa sekarang? Ketiga. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahhirni." Wahai Rasulullah, sucikan saya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk yang keempat kalinya. Keempat kalinya jawaban Rasulullah berubah. Dia mengatakan, "Utahhiruka min madza?" Aku harus sucikan engkau dari apa? Ketika itu Ma'is bin Malik mengatakan, "Tahhirni minaz zina." Sucikan aku dari dosa zina. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia pilihan, tetapi mereka adalah bukanlah seorang yang maksum yang terjaga dari kesalahan. Melakukan zina, suatu kenistaan, suatu dosa yang sangat besar, dilakukan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ma'is bin Malik, "Abika junun?" Apa kamu sudah gila? Kenapa Rasulullah bertanya semacam itu? Kenapa coba? Apa kamu sudah gila? Apa sebabnya? Ada yang tahu? Jawabannya kenapa? Hampir benar. Kenapa sebabnya Rasulullah? "Abika junun?" Apakah kamu sudah gila? Karena orang yang telah menikah melakukan perbuatan zina, hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Abika junun, apakah kamu sudah gila? Kamu cari mati. Istilahnya kalau bahasa kita kan seperti, kamu cari mati. Sudah tahu-tahu kamu pasti akan mati, kok kamu masih nekat? Itu yang dimaksudkan Rasulullah. Abika junun, kamu sudah gila. Kemudian para sahabat mengatakan, dia itu biasa, dia itu sehat, dia itu waras, dia enggak gila sama sekali ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah dia habis minum minuman keras? Kalau mungkin orang minuman keras kan kadang-kadang ngawur tindakannya ya. Bagaimana tidak ngawur? Sudah minum minuman keras, mabok, mengendarai motor ngebut. Kan seperti itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, apakah dia itu habis minum minuman keras masih terpengaruh? Para sahabat mengatakan, di antara mereka sampai ada yang mencium kepada mulut Ma'is bin Malik ini, apakah ada bau minuman keras? Para sahabat mengatakan, dia tidak apa-apa, dia tidak mabuk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan kepada Ma'is bin Malik ini, apakah kamu benar berzina? Dia mengatakan, na'am ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, benar-benar berzina. Lalu diperintahkanlah untuk dirajam, diserahkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dirajam. Berarti kejam ya Islam? Hah? Kejam? Kejam tidak? Kejam tidak ini? Orang berzina dirajam. Kalau bahasa kita dipataki watu ngantek mati, dilempar batu. Batunya bukan batu yang semobil, batu yang kecil. Kalau batu semobil kan gampang sekali, blek sekali langsung mati gitu. Kalau ini tidak, rajam itu batunya yang tanggung, dilempar satu persatu sehingga mati. Kenapa seperti itu dilakukan? Orang yang berzina itu telah merasakan kenikmatan sekujur tubuhnya, maka hukuman dari Allah pun azabnya adalah sekujur tubuhnya pula. Orang yang melakukan persetubuhan itu merasakan kenikmatan dari ujung kepala sampai ujung kakinya semuanya. Maka demikianlah orang yang melakukan persetubuhan pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perzinaan, Allah menghukumnya sebagaimana yang telah dia rasakan. Dirajamlah Ma'is bin Malik sampai mati. Setelah Ma'is bin Malik meninggal, para sahabat itu berselisih pendapat tentang Ma'is bin Malik. Sebagiannya mencelaknya, sebagiannya memujinya. Yang memujinya tentunya, masya Allah, dia adalah seorang sahabat yang baik. Karena apa? Dia mengakui kesalahannya. Yang mencelaknya, nekat cari apa? Cari mati. Dicela. Diberi kesempatan oleh Rasulullah untuk beristighfar. Diberi kesempatan oleh Rasulullah untuk apa? Bertaubat. Dia malah cari mati. Ini yang mencelaknya. Hal itu berlangsung 2 hari atau 3 hari. 2 hari, 3 hari masih berselisih di antara para sahabat untuk hari yang ketiga. Turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, laqad taba taubatan law qusimat baina ummatin lawasi'athum. Sungguh Ma'is bin Malik ini telah bertaubat kepada Allah dengan satu taubat, kalau seandainya dibagi kepada satu umat, niscaya taubatnya itu cukup. Umat bukan 1-2 orang. Umat adalah jumlah orang yang sangat banyak. Taubatnya Ma'is bin Malik, taubatan nasuha, cukup untuk dibagi kepada satu umat. Subhanallah, keutamaan yang sangat besar. Kemudian kisah yang ketiga, kisah tentang sahabiyah. Apa sahabiyah itu? Sahabat wanita. Kisah seorang sahabiyah yang berasal dari Juhainah. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengkisahkan tentang kedatangan seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, kemudian wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, asabtu haddan faaqimhu alayya. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan satu dosa, maka lakukanlah hukuman kepadaku. Wanita ini datang kepada Rasulullah dalam keadaan hamil karena zina. Berarti yang berzina bukan cuma Ma'iz bin Malik ya sahabat. Ya. Sekali lagi bahwasanya sahabat manusia terbaik, tetapi kebaikan mereka adalah bukanlah kemaksuman, terjaga dari kesalahan secara keseluruhan. Ya Nabi Allah, asadtu haddan faaqimhu alayya. Wahai Nabi Allah, aku telah melakukan dosa besar, lakukanlah hukuman kepadaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya. Dalam riwayat tersebut Rasulullah tidak mencaci wanita tersebut. Dalam riwayat tersebut juga Rasulullah tidak mencaci, tidak menghardik walinya. Bahkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya beliau adalah Nabiur Rahmah. Nabi Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Coba lihat, kita simak bersama apa yang dipesankan oleh Rasulullah kepada walinya. Ahsin ilaiha, perlakukanlah dia dengan baik. Perlakukanlah ia dengan baik. Hatta idza wada'at fa'tini biha, sampai nanti ketika lahir bawalah wanita ini kepadaku. Kalau seandainya hamilnya itu masih di awal, maka berapa lama pisah dari Rasulullah? 9 bulan. Berapa bulan? 9 bulan. Tetapi kenapa di zaman kita sekarang ini banyak yang 4 bulan sudah lahir? Berarti kemajuan zaman atau apa ini? Zaman yang kebablasan. Kalau seandainya dia datang kepada Rasulullah di awal kali hamilnya, maka 9 bulan dia berpisah dari Rasulullah. Kalau seandainya 9 bulan ini untuk melarikan diri sudah jauh belum? Jauh. Dia mau dihukum mati. Dan ketika telah melahirkan, didatangkanlah kepada Rasulullah dengan penuh ketundukan, penuh kepasrahan, siap dihukum mati. Di zaman kita sekarang, orang yang mau dihukum 1 bulan, kaburnya sampai Malaysia. Ada yang kabur sampai luar Jawa. Padahal hukumannya apa? 1 bulan. Kurungan. Dikasih makan, dikasih fasilitas yang lainnya. Kalau ini, 9 berbulan diberi kesempatan oleh Rasulullah SAW, datang lagi menyerahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia sudah tidak hamil lagi, diikatlah bajunya dengan perintah Rasulullah. Diikat bajunya, wanita ini diikat bajunya, tujuannya apa? Agar tidak tersingkap auratnya ketika nanti dirajam. Dirajam. Selesai prosesi rajam, meninggal dunia, diurus jenazahnya oleh para sahabat, dan Rasulullah pun ikut mensolatkannya. Rasulullah ikut mensolatkannya. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan dengan nada pengingkaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, salaita alaiha faqad zanat. Wahai Nabi Allah, kenapa engkau mensolatinya sementara dia telah berzina? Dia telah melakukan dosa besar ya Rasulullah, kenapa engkau harus mensolatinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali ucapan Umar bin Khattab, laqad taba taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum. Sungguh wanita dari Juhainah ini, dia telah bertaubat kepada Allah dengan satu taubat. Kalau seandainya dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, itu cukup siapa penduduk Madinah ketika itu? Apakah seperti kita? Penduduk Madinah ketika itu adalah orang seperti Abu Bakar, seperti Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Bukan seperti kita. Kalau seandainya taubatnya wanita dari Juhainah ini dibagi kepada kita, mungkin untuk satu pulau Jawa cukup. Karena apa? Keimanan kita tidak sebagaimana keimanannya para sahabat tentunya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang telah kita simak bersama tiga penggal kisah dari kehidupan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan bagaimana ketundukan mereka kepada Allah, bagaimana ketundukan mereka kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan satu bukti yang nyata keberhasilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyemaikan benih-benih tauhid dalam diri para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, pernahkah kita mendapati kisah-kisah semacam ini dalam kehidupan kita? Kisah seperti Sumayyah, kisah seperti Ma'iz bin Malik, kisah seperti wanita dari Juhainah, pernah kita dengar di zaman kita ada semacam ini? Jawabannya tidak ada. Kenapa kok beda? Mereka kaum muslimin, kita juga? Kita juga ragu. Masuk ragu kita sama diri kita sendiri. Kita Islam bukan? Mereka kaum muslimin, kita juga kaum muslimin. Lalu apa yang membedakan? Kenapa mereka seperti itu? Kenapa kita seperti ini? Kenapa? Jawabannya adalah dalam masalah keislamannya. Mereka keislamannya itu pengakuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita, keislamannya adalah pengakuan dari pemerintah setempat. Itu yang jadi masalah. Islam kita apa? Di KTP. Yang mengakui siapa? Pemerintah setempat, RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Islam kita itu seperti itu. Yang menjadikan tidak ada pemandangan sebagaimana yang terjadi di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita menyimak beberapa kisah tadi tentang manusia pilihan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kita melontarkan sebuah pertanyaan? Apa sebenarnya kunci sukses dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga keimanan yang tumbuh dalam diri Nabi dalam diri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu kuat? Seharusnya kita bertanya, kok bisa sih wanita yang lemah kok siap mati? Kok bisa sih wanita yang melakukan dosa zina kemudian mengakui kesalahannya dan siap dihukum? Harusnya kita bertanya semacam itu. Maka jawaban dari apa yang kita sebutkan kisahnya adalah, jawabannya adalah apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau menjelaskan tentang metode diturunkan Al-Quran. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, innama nazala ay Al-Quran awalu ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha dhikrul jannati wal nar. Sesungguhnya surat Al-Quran yang pertama kali turun adalah surat yang berisi tentang surga dan neraka. Awal-awal kali turunnya Al-Quran adalah berisi tentang surga dan neraka. Hatta idza thaba an-nasu ila al-islam nazala al-halal wal haram. Ketika manusia sudah menerima Islam dengan berbondong-bondong, maka ketika itu turunlah halal dan haram. Hal-hal yang berkaitan dengan halal dan haram, batasan-batasannya dijelaskan. Ketika apa? Ketika manusia sudah menerima Islam. Walau nazala awwalu syai' la tasrabu al-khamra laqalu la nada'u al-khamra abada. Kalau seandainya yang pertama kali turun, jangan kalian minum khamr. Niscaya mereka akan mengatakan, kami tidak akan meninggalkan khamr untuk selama-lamanya. Walau nazala la taznu, jika seandainya yang pertama kali turun kepada umat manusia adalah la taznu, jangan melakukan zina, laqalu ma nada'u zina abada, mereka niscaya akan mengatakan, kami tidak akan meninggalkan zina untuk selama-lamanya. Karena apa? Khamar adalah hidup mereka, karena zina adalah hidup mereka. Para sahabat Nabi SAW sebelum Islam, khamar itu kehidupan mereka seperti itu. Zina juga kebiasaan mereka. Kalau seandainya pertama kali turun Al-Quran, jangan minum khamar, jangan berzina, mereka akan mengatakan, kami tidak bisa. Tetapi yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah ayat yang berisi tentang surga, tentang neraka. Ini jalan surga, ini jalan neraka. Ketika sudah tahu ini beresiko neraka, ini akan menghantarkan ke dalam surga, seorang itu akan berpikir ketika melakukan satu kesalahan. Dan ketika akan melakukan kebaikan, termotivasi dikarenakannya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika akidah tauhid yang sahih telah tertanam dalam diri seseorang, dalam diri umat manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan bagi manusia segala macam bentuk kebaikan kepadanya. Kebaikan dari langit, kebaikan dari bumi akan diberikan kepada mereka, sebagaimana para sahabat telah menggapai, telah mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Di dunia mereka menjadi orang mulia, dan di akhirat akan menjadi penghuni surga. Itu yang didapatkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa mereka mendapatkan itu semuanya? Dengan tauhid yang murni, dengan tauhid yang lurus. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala juga telah berjanji kalau seandainya satu kaum beriman, bertakwa kepada Allah, bertauhid dengan lurus, akan mendapatkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura, kalau sekiranya penduduk suatu negeri, amanu wattaqau, kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan kami bukakan bagi mereka keberkahan. Apa arti keberkahan itu? Kebaikan dari langit dan dari bumi. Ketika tauhid tersebar, ketika tauhid ada di dalam dada-dada umat manusia, maka kebaikan Allah dari langit dibuka, kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala dari bumi pun dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakan mereka mendustakan Allah. Fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka usahakan. Kalau kita mendambakan keamanan, kalau kita menginginkan kedamaian, itu juga hanya bisa didapatkan dengan tauhid. Bahkan setiap kita pasti menginginkan yang namanya rasa aman. Setiap kita pasti menginginkan yang namanya kedamaian dalam hidup kita. Apalah artinya kita punya harta banyak tetapi tidak aman? Apalah artinya di depan kita adalah makanan enak tetapi tidak aman? Apalah artinya teman banyak tetapi tidak damai? Tidak ada artinya. Bahkan kedamaian dan keamanan itu adalah kebutuhan asasi manusia. Kalau kita ingin damai, kalau kita ingin merasakan aman, tidak ada lain caranya adalah dengan mewujudkan tauhid dalam hidup kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Al-An'am ayat yang ke-82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampurkan keimanannya, bidhulmin, dengan kezaliman, tidak mencampurkan keimanannya dengan syirik, ketauhidannya dengan khurafat. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman. Wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat di zaman kita sekarang ini, kaum muslimin begitu rindu kepada yang namanya keamanan dan kedamaian. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka tidak tahu bagaimana mencapai, bagaimana mendapatkan keamanan dan kedamaian dalam hidup. Kalau kita melihat di zaman kita sekarang ini, maka kita dapati bahwasannya kaum muslimin hidup dalam kehinaan, tidak disegani. Kalau kita mau berbicara pembantaian, kita akan dapati bahwasannya begitu banyak setiap hari saudara-saudara kita yang dibantai. Kalau kita melihat satu negara yang tertindas, maka kita akan dapati bahwasannya negara itu adalah negara Islam. Kalau kita mau melihat negara yang gaduh, yang ribut sendiri, kerusuhan di mana-mana, kita akan dapati bahwasannya negara itu adalah negara Islam. Ini adalah kenyataan yang pahit yang kita rasakan di zaman kita sekarang ini. Apa sebab itu semuanya? Allah Ta'ala menimpakan itu semuanya, kehinaan. Umat Islam tidak memiliki kekuatan. Sebabnya adalah bukan karena terbelakangnya teknologi, bukan karena umat Islam itu enggak bisa mengetahui kemajuan zaman, sama sekali tidak. Tetapi rahasianya adalah karena umat Islam itu jauh dari akidah tauhid yang sahihah, jauh dari akidah tauhid yang lurus. Karena Allah Ta'ala telah berjanji, kalau seandainya tauhid itu ada di dalam diri-diri kaum muslimin, Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan. Allah akan memuliakan mereka. Allah akan jadikan mereka penguasa di muka bumi ini. Allah berjanji, dan Allah Ta'ala ketika berjanji enggak akan mungkin mengingkari. Wa'adallah la yukhlifullah wa'dah. Itulah janji Allah yang sekali-kali Allah tidak akan mengingkari janjinya sama sekali. Enggak pernah mengingkari janjinya Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafalladhina min qablihim. Allah Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, akan diberikan kekuasaan di muka bumi sebagaimana diberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, dan Allah akan menguatkan agama yang telah Allah ridai tersebut. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah menggantikan rasa aman, rasa takut yang ada pada mereka dengan keamanan. Allah Ta'ala menyebutkan apa syaratnya. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang beribadah kepadaku, kata Allah, dan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kalau seandainya memang benar tauhid itu sudah ada dalam diri kaum muslimin, maka niscaya kaum muslimin akan jaya. Kaum muslimin akan disegani oleh non-Islam ataupun musuh-musuhnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat di zaman kita sekarang ini, kerusakan begitu, sudah begitu parah. yang intinya penyakitnya adalah ittiba'u syahwat wattiba'u asyubuhat. Intinya adalah mengikuti syahwat, menuruti hawa nafsu, kesenangan-kesenangan, dan juga mengikuti syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran. Rusaknya tatanan negara kita dari segi pemerintahan, kerusakan-kerusakan yang ada pada kaum muslimin dalam segi moralnya, terutama generasi mudanya. Padahal generasi muda kita gadang-gadang, kita impi-impikan sebagai penerus estafet perjuangan menegakkan syiar Islam di negeri Indonesia ini, kita dapati mereka itu subhanallah sangat jauh sekali dari yang namanya ajaran Islam. Maka menjadi tugas kita, menjadi PR terbesar bagi kita adalah bagaimana mengembalikan tauhid menjadi sesuatu yang dipelajari kembali oleh kaum muslimin. Yang dengan mempelajari tauhid ini, maka kita berharap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak jauh lagi, adalah sesuatu yang sudah ada di hadapan kita. Meluruskan tauhid ataupun mengembalikan manusia agar mau mengkaji tauhid adalah bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Sebagian orang mengatakan bahwasannya cukup untuk memahami tauhid sekali dua kali kajian. Kalau intensif, tidak cukup sama sekali. Karena kita dapati bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dari awal dakwahnya menyeru kepada tauhid. Sampai detik-detik meninggalnya beliau, sebelum meninggalnya beliau, beliau masih menyampaikan tauhid kepada para sahabatnya. Berapa tahun dakwah kepada tauhid? Kalau ada yang mengatakan dakwah kepada tauhid 13 tahun, tentu kita katakan lebih dari itu. Karena Rasulullah berdakwah itu bukan cuma di Makkah saja. Di Madinah, walaupun disampaikan tentang masalah syariat Islam, tetapi apa? Dalam masalah tauhid, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun masih memberikan perhatian besar. Dan bahkan kalau kita melihat kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menghabiskan umur mereka untuk mendakwahkan tauhid. Padahal mereka adalah manusia pilihan. Padahal mereka adalah orang-orang yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kesalahan pasti langsung ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah para nabi dan para rasul yang menyampaikan sesuatu itu adalah dengan petunjuk dan bimbingan Allah. Berbeda dengan kita. Kita ketika berbicara, fasihannya tidak ada. Ketika kita menjelaskan, kadang-kadang orang yang di hadapan kita enggak faham. Berbeda dengan lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan lisannya para rasul dan para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati Nabi Nuh alaihi salam tinggal di kaumnya selama 950 tahun. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya, mengajak kaumnya untuk bertauhid selama 950 tahun. Pengikutnya berapa? Sangat sedikit sekali. Nabi kita Muhammad SAW berdakwah, yang inti dakwah kepada tauhid itu sekitar 13 tahun lebih. Tetapi kita dapati pengikut Nabi Muhammad SAW sangat banyak. Pengikut Nabi SAW adalah kuat imannya, sebagaimana yang telah kita dengar bersama dalam kisah-kisah yang tadi kita sampaikan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita sebutkan, apa yang kita paparkan di sini bukan sama sekali tidak untuk meremehkan syariat Islam yang lainnya, seperti dalam masalah ibadah, seperti dalam masalah akhlak, seperti dalam masalah adab, enggak sama sekali. Kita memang menekankan tauhid awalan, tauhid yang pertama. Dakwah mengajak kepada manusia, dakwah tauhid itu yang pertama kali. sebagaimana itu adalah materi dakwahnya para nabi dan para rasul. Ini yang pertama kali. Tetapi bukan berarti yang lain enggak penting. Sama sekali tidak. Karena syariat Islam ini menjadi sempurna dengan akidahnya, dengan ibadahnya, dengan akhlaknya, dengan adabnya. Itu kesempurnaan syariat Islam. Sempurnanya Islam dengan itu semuanya, bukan hanya dengan tauhid saja. Tetapi pelajaran yang ingin kita ambil adalah bagaimana kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah dengan apa yang beliau mulai, memprioritaskan berdakwah dengan apa yang menjadi prioritas pertama beliau dalam berdakwah. Ini yang kita ingatkan. Ini yang kita ingin ambil pelajaran darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, mereka telah menggapai kebaikan dunia, kebaikan di akhirat, mulia di dunia dan juga mulia di akhirat. Dengan apa? Jawabannya adalah dengan tauhid. Jawabannya adalah dengan akidah yang lurus. Bukan dengan kemajuan teknologi, bukan dengan kemajuan dalam pemikiran dan lain sebagainya, tidak. Tetapi dengan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mewujudkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, peribadahanku, hidupku dan matiku semuanya adalah lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam ini. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohlah dakwah yang disampaikan oleh beliau. Jangan sampai kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dalam masalah akhlak, bermuamalah kepada sesama, dalam bergaul dengan sesama manusia saja, tetapi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kita sepakat semuanya bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan kita. Maka ini adalah sesuatu yang kita sepakati. Tidak ada seorang pun yang tidak sepakat. Selama mereka adalah kaum muslimin, maka sepakat dengan itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mengajak di akhir kajian kita, saya mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita menjadikan dakwah tauhid bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar semboyan semata. Kita dapati sebagian di antara kita atau saudara-saudara kita menjadikan dakwah tauhid, dakwah pertama itu ada di stiker, ada di kaos, ada di jaket. Marilah kita jadikan dakwah tauhid bukan hanya sekedar slogan, namun diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita akan semakin indah di dunia ini, dan kebahagiaan akan senantiasa bersama kita sejak di dunia ini sampai di akhirat nanti, ketika kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup di bawah naungan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kajian pagi hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Jazakumullahu khair atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.